opo aku kutu lilo. Senatian apot ning jero dodo. Aku aroh koe melaku ruang lio hatiku kerontorontor. Opo iki cinta mati. Aku roh koe pancen tujo duni. Mungkin wis takdire Gusti wis Terima kasih.